السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pengarang rahimahullahu ta'ala, nama kitab ni Jam'u Jawami'il Musannafati. Jam'u Jawami'il Musannafati, baca gitu. Iaitu kitab majmuk karangan ulama Aceh yang dahulu-dahulu, iaitu Hidayatul Awam dan Faraidil Quran dan Kashful Kiram dan Talkhisul Falah dan Shifa'ul Kulub dan Mawa'izul Badi'ah dan Dawa'ul Kulub dan I'lamul Muttaqin dari Salah Fal. Maka dihimpunkan dia kitab ini oleh Al-Alim Al-Fadil Al-Syeikh Ismail bin Abdul Muttalib Al-Ashi ghafarallahu ta'ala lahu walil muslimina amin. Ha gitu. Jadi kalau tak pandai Jawi, belajar-belajar tengoklah deh. Ha, untung kalau kita ada kitab Jawi ni. Kitab lama, kitab ni tak lama, mana lebih kurang 200 tahun baru. Dikarang di Aceh lebih kurang 200 tahun. Kitab lagi yang lama lagi daripada itu. Kalau kita mati, tinggal kitab jadi sesaka. Nak? Comel juga. Dah ayah tinggal benda mati. Anak pun bilang, ayah tinggal tak banyak. TV 29 inci. Karaoke ayah tinggal. Kitab-kitab ada. Kitab tak ada. URTB ada 2 tong. Jadi biar kita mati tinggal kitab. Boleh? InsyaAllah. Hal lain. Sama-sama ada. Ada juga saka tinggal kitab. Jadi hak tak ada nak beli mungkin tak cukup duit malam ni. Kerana hampir mencecah RM4 harganya. Kita beri peluang simpan duit. Dan kuliah kita yang kedua. Pada bulan hadapan mudah-mudahan sempat belilah. Dan dang lah buat pinjaman dan seumpamanya. Kalau tak ada, ada cicing, gak ada cicing. Tak. Tolong belilah. Tolong beli. Bukan kita utuh kan. Bukan kita jual kitab, tak jual-jual pun. Beli sendirilah di mana-mana. RM4 sahaja. Nama kitab Jam'ul Jawami'. Jam'u tu maknanya himpung lah. Himpung. Macam semayang jamak. Semayang jamak. Apa makna jamak? Himpun. Dan ni himpunan jam'u. Jam'ul jawami'. Jamak dia pula. Jamak alal jamak. Jawami'. Maknanya himpunan segala himpunan. Musannafat karangan-karangan ulama. Jadi kitab ni ada lebih kurang 7 buah kitab dalam dia. Kita akan baca 3 buah saja. Kitab-kitab 3 saja dalam. InsyaAllah 3. Semua ni banyak ni. Hal lain tu tak baca. 3 saja kita akan baca. 3 ni insyaAllah. Kalau dipanjangkan umur, kita tamatlah. Dalam masa 13 tahun. InsyaAllah. Ni nak pergi dekat-dekat, nak pergi dua ni. Ni nak ilmu kan, nak tamat. Nak ilmu. Nak tamat, nak pergi dua ni. Nak ilmu. Jamak. Maknanya himpunan kitab. Lepas tu panggil semayang jamak. Himpun antara Zuhur dengan Asar. Maghrib dengan Isyak. Semayang jamak. Takdim takhir. Itu masalah lain. Tapi maknanya semayang jamak, semayang himpun. Kitab jamak jawamik, mana kitab himpunan-himpunan. Mana berhimpun. Lepas tu bila semayang ramai-ramai, dipanggil semayang jamaah. Semayang berhimpun. Lepas tu dia panggil hari Jumaat. Daripada lepas jamak juga. Maknanya hari berhimpun. Untuk mendengar khutbah. Itu daripada jim, mim dan ain. Ada orang pergi jamak Isyak dengan subuh. Bingung tak imam. Dia kata alhamdulillah sekalian puji Tuhanku Rabbi amat kuasa. Segala puji bagi Allah. Kita ni kena kembalikan segala pujian untuk Allah. Sebab tu bila orang puji kita, kita kena kata alhamdulillah. Oh comel tu, kita kena kata alhamdulillah. Oh anda muat barang-barang lagu ni, rajin muat benda ni, alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Maknanya mu kata aku comel, mu kata aku baik, mu kata aku rajin, mu kata aku pandai. Sebenarnya ni pemberian Allah. Tak layak mu kata aku kutu. Yang sebenarnya mu patut memuji Allah. Itu makna alhamdulillah. Ha, baru sah kita kata alhamdulillah. Setelah puji Allahu Ahad, salawat mahad akan Sayyidina. Setelah kita puji Allah, kebesaran Allah yang tunggal yang tidak berbilang. Segala selawat mahad, mahad ni yang bersih akan Sayyidina. Ajaib subhanallah. Wasiat sepatah dagang hina molek sungguh. Allah ni maha suci daripada segala kekurangan. Allah mampu nak membalas segala orang-orang yang memusuhi agamanya. Sekelip mata boleh. Tapi Allah memberi tangguh. Kita tengok keadaan sekarang. Orang yang lawang Islam maju. Orang yang sokong Islam tak maju. Padahal Islam tu agama Allah. Nah, bumi ni milik Allah. Kita nak membina rumah untuk sujud Allah di dalamnya. Payah. Tapi kita nak bina tempat supaya orang lupa Allah. Cukup mudah. Kita nak buat surah, nak buat masjid. Cukup payah. Kita nak buat benda supaya orang lupa Allah. Cukup mudah. Padahal bumi ni milik Allah. Sepatutnya di mana saja kita boleh bina bangunan untuk sujud kepada Allah. Kerana Tuhan punya tanah adalah Allah. Tapi ini adalah ujian daripada Allah SWT. Menggeng Islam ini kalau kita nak pegang macam pegang bara api lah. Dah, hak darat cetong tewas balik awal. Ha, dia gitu. Nah, ha, ni dia nak rebuh surah kita pula. Surah ladang. Dia nak rebuh pula. Ha, tengok orang mari seperang ada ukur. Kaki orang buazal pula. Ha, dia kata nak buat flat baru. Nak uri ke orang. Orang ramai nak duduk flat. Jadi surah ni ha? Al-Maklum lah. Akan menjadi almarhum. Ha? Ha. Mana tepat mengajar, rombok. Tepat ke orang judi, memang dia kena ke mana-mana. Jangan uri semua. Ha, ini. Nah, kita masih duduk diam lagi. Duduk sibuk bahas hal kunung. Ha? Duduk sibuk bahas hal tahyat. Ha, gerak tangan dalam tahyat. Ha, talking. Ha, baca doa lepas lima. Oh, bengong punya mufti. Nah, ni, jeka demi jeka, tanah kita diambil oleh musuh-musuh Islam. Nah, anak-anak kita menjadi ditelanjangkan oleh nah, tangan-tangan kufar. Kita kena bayar harga pakaian, dia boleh tengok aurat anak kita. Punah jahanam, akidah anak muda kita diragut seorang demi seorang siapa tak kenal Tuhan, ramai mana. Nah, Islam tidak dijadikan mengatasi segala hukum. Diletakkan di bawah. Kita duduk sibuk hal kunu. Nah, ini menunjukkan bodohnya. Eh, orang-orang yang mengaku sebagai nak kembali kepada sunnah. Sebenarnya sebagai permainan syaitan Yahudi dan Nasara saja. Supaya kita lupa perkara yang lebih besar. Masalah jihad. Masalah murtad. Masalah-masalah yang lebih besar. Kita kena konar. Kita main hakbat anjing. Ha, najis ke dok. Basuh 7 kali ke 8 kali. Duk musim yang tu aja. Nah, ha, jaga baik. Ini akhir zaman. Nah. Wasiat sepatah dagang hina. Wahai ikhwan yang muslimin. Ikhwan ni saudara lah. Yang muslimin. Yang menyerah kepada Allah. Tidak takut kepada manusia. Orang yang yakin akan Rabbana. Alhamdulillah. Kita nak jadi orang yang yakin. Kita yakin malam ini. Bahawasanya kita duduk pada jalan yang benar. Aku nak belajar ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada suara-suara yang mengatakan kitab-kitab lagu ni, kitab lama ni elok dibakar sahaja. Tak usah bakar. Itu orang yang telah mabuk dengan pangkat dunia. Nah, dia kata kitab orang ngaji pondok ni molek bakar. Tak, mengaku pula saya pakar hadis dan sebagainya. Ini mabuk petidu. Ataupun mabuk ha, air tape. Eh, tidak memberi manfaat sedikit pun. Akhirnya kereta bertambah besar, rumah bertambah hebat, pakat bertambah tinggi, pala kau pening, kusi kau musing. Tak ada masalah sikit. Dah, orang yang mencerca kitab-kitab yang telah memberi manfaat ribuan, bahkan jutaan anak-anak orang Islam, tidak akan lama pasti akan bertemu dengan bala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karangan ini Intan Kenarang, dia kata ni karangan-karangan seperti ini. Ulama-ulama dulu ditulis kitab ikhlas. Bukan cari makan. Nak. Supaya anak-anak watan dapat belajar. Pak mana tak pandai nak bahasa Arab, tak reti nak mengaji. kitab-kitab asal dalam bahasa Arab boleh baca jawi, banyak manfaat dia. Nah, harga murah tak ria tapi mahal daripada permata yang dipakai pada leher-leher perempuan. Patu dari manfaat sikit pun. Nah, hak ni memberi manfaat orang yang tak pandai jadi pandai. Orang yang tak boleh jadi boleh. Segala mak nikam himpun di sana. Makna permata-permata yang indah ada di dalam kitab ini. Kitab cek ini fardhu ain. Orang ada kata, ah, tak cek je. Asal ngaji, ngaji orang lain. Nah, namun pandai sangat. Oh, kitab cek fardhu ain memang pun. Ni untuk orang yang baru mula. Nah, ni orang baru mula, kita tak? Ke ulama-ulama belaka ni? Nah, ha, dia kata kitab cek je, kitab jawi je. Ha, ni ada suara-suara jahat. Salakkan-salakkan anjing yang jahat. Nah, ha, biarlah kita ngaji kitab cek. Nah, rendah-rendah pun tak apa. Fardhu ain pun tak apalah. Nah, ha, kalau tinggi sangat. Nah, siapa dah pandai sangat, siapa orang mana, ha? Siapa sekarang habis orang hina dia belaka, nak buat benda juga. Tak, ha? Siapa orang marah belaka dia ni, siapa muka dia ni orang tepek, orang buat tepak kesak kaki, muka dia ni orang bubuh dalam lubang jambang, nak buat benda. Kalau hebat sangat, mengaku gitu, mengaku gini, mengaku pakar hadis, kerana tidak ada keberkatan. Tapi ulama-ulama dulu berkat. Nah, segala permata yang terpakai sekalian bagai mutiara, yakut yang merah, zumrud yang hijau. Ini perbidalang orang dulu-dulu. Nak khabar maknanya ilmu ini benda mahal, bukan benda murah. Tak. Kali 3 tahun ngaji, tak pandai lagi. Tak apa. Belajar. Nak jadi alim insya-Allah 15 tahun ngaji. 5 tahun bukan orang panggil alim. Tak. Zaman tu kenali orang yang belajar 25 tahun dipanggil budak-budak baru start. Ni zaman tu kenali. Ni 3 tahun ngaji ho. Ustaz dah 3 tahun. Basuh kencing tak cuci lagi. Ha. Cahaya berhimpun sepandang mata. Maknanya ulama-ulama ini mereka himpunkan segala kalam-kalam yang baik. Kerana apa? Tujuan nak sampaikan pada kita. Orang yang semacam kita. Ulama ni dia tak ayah buat kitab dah. Dia alim dah. Dah yang buat agak kitab supaya kita boleh belajar. Faham? Bukan untuk dia. Bukan dia buat kitab mesti ngaji kitab dia. Bukan. Dia alim besar dah. Dia buat kitab jadi panduan bagi kita. Tak? Ha, dia lagu tu. Jadi bila nak buat panduan bagi kita, dia buatlah kitab cek-cek dulu. Fardhu ain. Tak? Kodok-kodok kita faham. Dalam gitu pun tak faham. Tak? Wahai tuan anak pengulu. Ha, dia panggil. Dia gelar kita tu mudah nak separi jinak hati. Anak Melayu tuha muda. Ha, bukan tua tu, tuha. Tuha tu tua lah. Ha, dulu dia je tua. Sekarang pergi rombok. Oh. Ha, jangan rombok kitab orang. Kalau kita nak potong, kita buat kitab diri. Betul kita potong. Nah, ha, kitab orang jangan potong. Kalau ada salah pun buat nanda. Tubik luar mudah-mudahan betulnya begini. Ha, Tok Guru kita pesan. Eh, potong-potong tak ramok potong. Buatlah kitab diri lepas tu potong. Tuha dia panggil. Tuha. Tuha muda. Ha, tuha muda lah. Tuha muda tak kira siapa-siapa pun kita balik kepada Allah Subhanahu Taala. Siapa yang pakai karangan ini menjadikan wali masuk syurga. Maknanya bukan kitab ni. Mana-manalah orang yang dia belajar perkara-perkara yang mari daripada Al-Quran, mari daripada hadis, mari daripada golongan sahabat, mari daripada pandangan-pandangan ulama, itulah agama. Ikut agama ni syurgalah. Itu maksudnya bukan belajar kitab ni masuk syurga. Kita salah faham pula. Nah, mana-manalah kita pergi belajar. Zaman Nabi dia tak ada kitab pun. Andai cakap. Nah, dah mari jalan kaki ya. Apa mari dengan kereta? Mana ada kereta zaman dulu? Nah, pandai mari dengan kereta. Tapi dia ada, tak ada kitab zaman dulu. Ha, ni cakap bodoh ni ramai. Nah. Ha. Jadi dulu, siapa satu hukum, Nabi pun terang sahabat ada belaka. Bila beritahu, terang, hurai, sahabat faham. Ingat hukum. Tak ada kitab. Nah, dia lagu tu. Jadi kudiah ni diambil ayat-ayat dan hadis berkenaan dengan fiqh buat kitab fiqh. Nah, diambil gini gini gini ayat ini berkenaan dengan tasawuf buat kitab tasawuf untuk mudah belajar. Nah, bukan mana mesti ada kitab. Nah, yang kita ni disuruh supaya kita belajar dalam bab akidah supaya sah akidah kita. Tujuan belajar akidah supaya kita tahu kau-kau yang merosakkan akidah, kita boleh elok. Tujuan belajar ilmu fiqh supaya dapat comel rezeki syarat rukun sah batal kita boleh buat ibadat-ibadat kita. Nak tujuan tu. Dah dengan kitab ke, mengaji dengan CD ke, mengaji dengan apa ke, atau mengaji sudah. Cuma balik kak, hak ginilah, hak bahasa mari, tu guru pun terang. Nak? Ha, sebab kalau mengaji sendiri, tak ada guru, syaitan suka sangat. Nak? Dia nak kona. Dalam dalam ilmu yang paling rendah pun kita akan jadi tersasul. Apatah kalau ilmu itu berhajat kepada guru. Ambil alik batasa. Kita ambil buku tu, tak pernah belajar dengan guru, kita belajar sendiri. Pakar sebut sendiri, memang tak betul sampai kiamat. Nah, tu baru alif, ba dan ta, belum tafsir. Nah, belum usulul fiqh, belum dalam masalah hadis. Nah, alif ba ta, tak ada guru, memang tak jadi alif ba ta dah. Alif ta ba jadi. Pasal guru tak ada. Ilmu syariat dan tarikat serta hakikat berhimpun di sana. Terlalu indah pengajaran ini daripada Rabbi Tuhan yang esa. Kedua, pengajaran daripada Nabi sahabat seraya sama serata. Nah, maknanya hadis-hadis Nabi pun diterangkan juga. Ketiga, pengajaran daripada pengajaran tabi' tabi'in. Tabi' tabi'in ni orang yang tak dah dengan Rasulullah, tapi dah dengan Nabi. Dengan sahabat. Kalau dah dengan Nabi, dia panggil sahabat. Tak dah dengan Nabi, dah dengan sahabat, dia panggil tabi'. Tak dah dengan sahabat dan dengan tabi', dia panggil tabi' tabi'in. Nah. Keempat, nasihat daripada wali, orang yang suci daripada dosa. Apa dia makna wali? Wali ni orang yang Tuhan kasih. Dia jaga diri dia daripada buat segala kemungkaran. Jaga. Nak? Dia panggil wali. Bukan wali tu yang terbang. Waktu bukan wali, waktu Superman. Waya ikhwan, waya sayyidi. Maksudnya, wahai saudaraku. Ya sayyidi, wahai penguluku. Orang besarku. Nah. Waya siti. Siti lah. Siti ni orang besar perempuan. Orang Arab ni kalau dia orang tu pemimpin, dia panggil Sayyid. Dia gitu. Kalau perempuan dia panggil Siti. Sayyidati. Melayu jadi Siti. Siti Nuhailizat orang tu. Arab ni kalau orang besar dan banyak sumbangannya, dia panggil Sayyid. Nah, maka yang paling besar Rasulullah. Anak Sayyidu Waladi Adamah. Akulah penghulu orang besar sekalian manusia. Wala fakar. Bukan aku bangga, tapi hakikat. Nak? Kalau perempuan, sayyidati nak. Sayyidati. Perempuan yang hebat-hebat memberi sumbangan yang besar dalam Islam. Siti Maryam. Nak? Orang gila. Siti Khadijah. Siti Aisyah. Jantan betina. Orang Aceh ni cakap jantan betina lah. Macam orang tani. Orang tani ni, Fatani ni bukan orang Siam. Orang Islam. Orang negeri Fatani, orang Melayu. Bukan orang Siam. Orang Siam Buddha, orang kapir tu. Fatani tu orang Melayu lah. Negeri Fatani tu negeri Islam. Dibagikan oleh apa benda ni, oleh Siam kepada Inggeris. Tak? Berebut Inggeris dengan Siam ni. Berebut ni. Akhirnya Inggeris pulang balik kepada Siam. Dan Jepun. Beri kesian juga. Sebab itulah di Fatani ni wajib hukumnya umat Islam Fatani kena ambil balik tanah Fatani ni. Kerana asal tanah orang Islam. Tiap-tiap tanah orang Islam yang terlepas ke tangan kufar, maka mana-mana orang Islam yang tidak mahu berjihad tanggung dosa di akhirat nanti. Sebab tu umat Palestin wajib berjihad. Sebab tu ulama di Iraq sekarang wajib berjihad menentang tentera Amerika laknatullah. Sebab itulah umat Islam di Chechnya wajib berjihad menentang pencerobohan tentera Rusia laknatullah. Kita hak bodoh tak tahu ilmu ni, tak reti kala. Kita kata benda perang hak mau dengan Israel bertahun-tahun Palestin. Tak ada ilmu pun. Ni benda yang wajib. Dia wajib ni bukan semayang saja, perang pun wajib. Bila Israel ambil tanah umat Palestin yang mengaku beragama Islam wajib berperang siang dan malam sampai keluar semua orang Yahudi daripada bumi Palestin. Itu biar faham baik. Sebab tu ada dua ayat perintah perang, dua surah benar dalam Quran. Nah, surah At-Taubah, surah Al-Anfal, ni surah perang. Biar faham baik. Bukan semayang saja benda perintah Allah. Sampai masa perang adalah perintah daripada Allah. Kita perang dengan bini je. Faham tak? Kakak perik beranak. Karangan ini obat hati. Orang yang pakai jadi penawar. Mana-manalah kalau kita hidup dengar, kita tadah telinga kita kat orang ngajar, dia ada rasa insaf, ada rasa baik. Kalau orang jahat, ada rasa tak mau buat jahat. Kalau orang baik dah, rasa nak buat baik lagi. Dia akan ada lagu tu. Sebab turun rahmat dan sakinah daripada Allah SWT. Para malaikat disebut oleh dalam hadis-hadis yang sahih, akan datang berkeliling di mana saja ada kuliah-kuliah agama. Ngajilah, hei tuan pada orang alim. Ngaji ni dengan orang alim. Alim-alim dia orang tahu tentang ilmu. Dia tahu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh sebut Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf dengan betul. Maka dikata alim dengan Bismillah. Bukan alim ni mana pergi Mesir. Bukan alim ni buat PhD di UIA. Tak. Alim ni yang tahu. Alladhi muttasifu bil ilmi. Dipanggil alim. Orang yang ada ilmu pada tubuh badan dia. Sekalipun sedikit. Walau kana qalila. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lain tak pandai sebut. Dia pandai sebut. Gi ngaji dengan dia. Dia alim. Faham baik. Dah. Tok guru dia. Orang lain tak boleh. Orang lain bismillah. Bismillah. Nak. Dia yang boleh sebut. Dalam kapung tu dia alim. Faham baik-baik. Itu lagi pula mursyid. Mursyid ni benda apa? Baloh lama dah mursyid ni. Dia kata mursyid ni boleh terbang. Boleh jalan atas air. Boleh jalan atas air speedboat. Bukan mursyid. Nah, mursyid ni bukanlah dia ngajar Tuhannya fulus. Bukan dia ngajar Tuhannya maknanya nak cari pengaruh. Nak cari gaji bulan-bulan. Tak. Kerana dia nak tengok. Nah, manusia ini keluar daripada gelap kejahilan kepada terangnya ilmu. Bukan saja di dalam kuliah, kalau boleh di luar tu dia akan sentiasa memberi teguran-teguran supaya murid-muridnya itu menjauhi perkara-perkara yang tidak sepatutnya dikerjakan. Itu dipanggil mursyid. Arsyada yursidu. Irsyadan fahuwa mursyidun wazaka mursyadun. Kalau orang ngaji ilmu sorah, dia nanti. Kita tak ngaji, kita tiru-tiru. Daripada arsyad. Arsyada yursidu irsyadan mursyidun. Maknanya guru yang menunjuk kepada murid. Walaupun di luar daripada kuliah, guru tu kata, tasawak lagi ni, ini fineng, ini haram. Itu mursyid. Nah, bukan maknanya dalam ngajar je kau buat haram. Luar dok-dok. Di mana-mana saja ada rasa nak menyelamatkan murid daripada perkara-perkara yang tidak baik. Di mana-mana saja ada rasa nak menunjuk murid ini kepada nak menambahkan kebaikan bagi diri murid. Dia panggil mursyid. Itulah tabib mengubat luka. Kerana inilah kalau kita sakit, dia ada dua jenis penyakit. Penyakit batin, penyakit zahir. Penyakit zahir, hospital so. Farmasi. Kedah sesen. Tok bomo dia panggil. Nah, penyakit batin. Tabib dia ulama-ulama. Tabib ni doktor lah. Bahasa orang putih panggil doktor. Nah, baru lagi. Nah, lama dah tabib, doktor-doktor ni asal orang Islam. Zaman orang Islam telah menjadi doktor, pakar dalam bab perubatan, orang putih pakar syarat lagi, duduk atas pokok. Nampak? Dia yang mencuri kitab-kitab perubatan Islam dalam bahasa Arab, daripada Baghdad, dibawa lari ke Jerman, ke Perancis dan ke England, diterjemah kepada bahasa orang putih, dia kata orang putih buat. Kita pergi ngaji pula dengan orang putih. Ini orang Islam kita. Asal doktor ni orang kita. Yang kita duduk hebat dengan orang putih tu buat apa? Nah. Dia kata dia yang reka ilmu ni. Tu orang cocok jarum. Tu orang-orang Islam yang reka mula-mula. Yang cocok punggung ayah haji ni. Faham? Kalau orang kau cocok hospital kan tau? Cocok ketik di terbuang tu imam. Tak, dah amal. 400 ekor atas kepala. Nah, doktor bagi 3 injection. Doktor kata selok kain, selok kain. Tu imam. Kalau dalam tak pakai, senang. Tu biu tamu. Obat jenis cocok tu. Injection tu orang Islam mereka. Nah, tabib-tabib ni doktor lah. Dia kata, mu berobat dengan doktor, dah tabib. Tu dia sakit sungguh. Arab panggil tabib. Orang putih panggil doktor. Melayu panggil, tak betul. Gitu. Nah. Jadi kalau kita pergi, kita ada sakit hasad dengki kepada orang. Kita ada penyakit rasa bangga, hebat ilmu aku banyak. Kita ada penyakit kasih kepada dunia. Kita ada penyakit balas sama adik-beradik. Lupa akhirat. Nampak? Ataupun riak dan sebagainya. Kita pergi di hospital tak boleh berobat. Tak boleh, tak percaya pergi lah. Dia kata, pakcik apa sakit? Doktor tanya. Nah, pakcik tu kata, riak. Nyakit riak amba dia kata. Nak. Lepas tu hasad dia sikit. Doktor kata dah boleh robak, Oci. Dah boleh robak. Saya diri tak baik-baik. Deki korang. Faham? Ha. Ha. Dah berani dah apa? Al-Quran dan hadis. Kalam-kalam ulama. Nabi telah meninggalkan kita. Sahabat telah meninggalkan kita. Yang ada warasatul anbiya, ulama-ulama. Ulama-ulama yang ikhlas. Leh? Ha. Masih ramai lagi. Sebelum Allah Ta'ala matikan ulama-ulama ni, kita ambillah masa sedikit untuk mengaji. Ambil daripada ilmu yang dia ada dalam dada-dada ulama. Kalau ulama mati, dengan ulama-ulama waktu kubur. Dia tak tinggal rumah dia, ilmu yang ada dalam dada dia. Anak dia, dia tak beri kalau dia mati. Nah, kita gilah seorang ulama tafsir kalau dia meninggal dunia. Tak ada pun bawah gerai tempat mayat tu duduk, ada ilmu tafsir jatuh 2-3 keping. Tak ada. Selama tersimpan dalam dada dia, masuk dalam liang lahat. Tinggallah kita dalam keadaan jahil tengang-ngangan. Gitu. Masih ada, tak mau mari. Nak? Tak sejam lah pula. Oh. Ha? Soalan banyak ni. Lepas tu kita stay. Kau mana ni? Ha. Kita mula dengan kitab. Yang pertama pada muka surat 3 dah. Pada muka surat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa belaka dah. Jumpa tak? Eh? Ha. Muka surat 3 bau ha, ni. Ha. Dah? Jumpa belaka. Kitab lama ni kitab kuning, kitab baru dia kitab putih. Kalau kata kitab kuning hitam dia kitab lama ni lah. Apa dia buat kuning dulu? Haa, ada kitab ni ketah warna kuning. Nah, kenapa dia buat kuning? Pasal dulu tak ada lapu Kalimantan. Lapunya kuning. Bila lapu tu kuning, boh kitab kuning terang berderang. Oh, bijak lah dulu-dulu. Nah, leni lapu putih. Bang kitab kuning, labu mata-mata hitam. Itu yang kita duduk hitam tadi. Haa, dia begitu. Belajarlah, belajar. Nah, masih lagi nyawa di kandung badan, belajar. Tak rugi. Kau cari makan, tak ada masalah sikit. Kau kerja malam, kerja malam, kerja siang, kerja siang. Tak nikah, nikah, ada anak, ada anak. Cari ruang untuk belajar. Tanda balas budi Allah Subhanahu Taala. Takut sampai masa nanti, nak marabbuka wa man nabiyyuka, kita tak boleh jawab. Nak ta'allamu hujjatakum fa innakum mas'ulun. Hendaklah kamu belajar sungguh-sungguh segala dalil-dalil kamu, kerana kamu pasti akan ditanya bila kamu mati nanti. Waktu Nabi kata bila kamu menanam mayat kamu, dah selesai dah kamu ratakan akan tanah kuburnya, Nabi kata jangan lari lagi. Tolonglah beristighfar dan berdoa kepada mayat. Jangan lari lagi. Sebab apa Nabi kata fa innahu al-ana yus'alu, kerana mayat saudara kamu yang baru kamu tanam ini al-ana sekarang ini yus'alu, akan ditanya bila-bila masa. Nah. Tak ada orang yang terlepas. Yang di Pertua Agong, Perdana Menteri, Presiden, JKK, Piong, ha, tak ada kira siapa-siapa. Akan ditanya seorang demi seorang. Siapa mati, tanya. Siapa mati, tanya. 7 hari 7 malam ke, tak ada kira. Allah lebih mengetahui. Tak? Hmm. Yang seronok, orang hidup atas rumah. 7 malam ratik, macam nak cok geruk bahan mi goreng. Baik, katanya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dia kata alhamdulillah rabbil alamin wal'akibatu lilmuttaqin. Akibat kesudahan yang baik itu untuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikanlah diri kita ini ada sifat takwa. Kita beriman dah. Kita lahir sebagai orang yang beriman. Tapi kita ingat pakaian, kena ada satu pakaian. Pakaian takwa. Kesudahan baik, balasan baik, kesudahan ceritanya mestilah untuk orang yang takwa saja. Lepas tu sekarang kalau kita susah hidup ini permulaan, bukan kesudahan. Sekarang ini permulaan kehidupan. Akibat ni bila? Wal-akibah. Wal-akibah ini akhirat nanti. Akhirat nanti Allah Ta'ala tidak lagi memberi sifat murah, sifat rahmannya kepada orang-orang yang menentang Allah. Allah hanya kasih sayang kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka iman kita al-imanu uryan walibasuhu taqwa. Iman itu kosong bertelanjang dan pakaiannya adalah taqwa. Nah, ramai orang beriman yang tidak ada takwa. Takwa ni benda apa kak? Takwa ni hak tu iman kata atas mimbar ittaqullah. Itu bukan takwa. Nabi kata at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi. Nabi kata takwa ni dalam hati, sambil menunjuk dalam. Hati kita takut kepada Allah, takut nak lawan Allah, takut nak membelakangkan perintah Allah. Kalau tak ada takwa, sanggup membelakangkan perintah Allah, mendiamkan perkara-perkara yang besar, mengheboh-hebohkan perkara-perkara yang kecil. Kenapa tak berani sebut perkara besar? Kerana telah termakan budi dengan pemerintah dan sebagainya. Ingat baik, iza ra'aital alima yukhalitu sultan mukhalatatan katira fa'lam annahu lisum. Bila kau lihat seorang yang alim pergi bercampur gaul dengan pemerintah, apatah lagi yang melakukan kezaliman, maka ketahuilah itu adalah seorang pencuri, seorang perampok yang rupanya rupa ulama tapi hatinya seorang pencuri. Dalam hadis kata mukhalatatan katira, percampuran yang sangat rapat. Nah, berbaik-baik yang sangat rapat, bukan untuk menasihat tetapi untuk mencari pangkat dan sebagainya. Fa'lam, hendaklah kamu faham, annahu lisun. Ulama tersebut lisun. Lisun ni orang curi lah, orang curi. Malam-malam orang tidur naik. Ha, siapa gitu semua. Title ulama-ulama yang mencari harta benda dengan orang-orang yang berkuasa. Nah, jangan. Kalau kita nak jangkan gaji, makan gaji, tak ada salah. Tapi kena ikhlas. Nah, yang mana hak kena sebut dulu, kena sebut dulu. Nah, nak jadi Tok Imam, nak jadi Tok Bilal, nak jadi Ustaz, nak jadi Mubali, nak jadi Mufti, nak jadi Qadhi, tak ada masalah, harus dengan pemerintah. Dan kata haram, haram ni bila menyembunyikan perkara-perkara yang sepatutnya diberitahu, maka jadilah gaji bulanan itu sebagai api neraka. Kalau ambil gaji 10 ribu, 1 juta sebulan, tak ada salah. Tapi dia berani mengatakan yang haram itu haram. Bukan saja yang haram yang dilakukan oleh kelas bawahan, tapi yang haram yang dilakukan oleh orang yang paling atas. Nah, sebab itulah kita masih menunggu-nunggu fatwa daripada mufti baru kita. Apakah hukumnya meraba bau perempuan tanpa berlapis? Sila sebut, jelaskan hukumnya haram ataupun sunat ataupun makruh, dan beritahu nama orang yang tukang raba itu di dalam televisyen. Wala takhshawun nas, jangan takut kepada manusia. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila innama yakuluna fi butuhim nara. Orang-orang yang menyembunyikan hukum hakam dalam Quran dan dalam hadis. Dalam Quran dan dalam hadis kita faham dah bahawa aurat perempuan ini tengok pun haram, jamah lebih daripada haram lagi. Bukan saja jamah, gonyoh dah pula. Dua kali haram. Tak berani nak kata. Wa yashtaru nabihi samanan qalila. Jual beli hukum Allah kerana nak mendapat habuang yang sedikit. 5,000 gaji mufti sebuah masjid C200 murah berbandingkan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya makan di dalam perutnya api neraka yang bernyala-nyala. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim. Allah tidak akan bercakap-cakap lagi dengan ulama seperti ini pada hari kiamat. Dan Allah tidak akan mengampunkan dosanya. Ulaika alladhina astarau ad-dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah. Ini golongan. Na'udzubillah. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, jadi insya-Allah kita sambunglah di apa benda ni, masjid lama berserah pada 19 hari bulan, hari Isnin minggu ketiga. Nah, kerana kita nak jawab soalan ni lebih kurang 1 jam. Nah, boleh 1 jam. Nampak muka darat cetam belaka. Nah, soalan yang pertama, Benarkah ada pendapat yang mengatakan peserta yang menyertai ibadah korban tidak digalakkan memotong kuku atau rambut sebelum ibadah korban dijalankan? Adakah ia daripada sumber hukum nas atau hadis, atau adakah hanya pendapat ulama sahaja? Masalah orang nak melakukan korban, dia kata benarkah tak boleh potong kuku dan tak boleh potong rambut? Neh? Ha. Sebelum ibadah korban dijalankan, ada sumber hukum tak? Ada nah tak? Ada hadis tak? Ke pendapat ulama' saja? Dah berapa kalau pendapat ulama' dah ikut? Ha, ini fenomena akhir zaman ni, kalau hukum ditanya kena. Ada ayat? Ada hadis? Ha. Seolah-olah dia tu adalah pakar pakar hadis. Ha. Kita orang awam tak suka cakap lah, ada hadis. Saya cakap gitu, bodoh. Mengaji, belajar. Faham? Nak pakar tanya, patah ini mana hadis? Ini mana hadis? Aduh, sedap gamuk. Orang mengaji 40-40 tahun. Tinggal dunia, tinggal senang lenah nak cari ilmu. Nah, hari nak kabar patah. Mana hadis? Ada hadis? Ada ayat? Ayat orang ini. Eh? Nah, kita tak harus tukar tanya ni. Kita banyak konar ni. Panas sangat. Tak panas apa-apa dah ulama-ulama kita. Dia kata sesat. Tok guru-tok guru kita dia kata sesat. Kenapa? Mengaji pondok ilmunya tak seberapa. Nah, ini orang yang terpedaya dengan syaitan. Takabur. Takabur anak murid iblis. Dia gitu. Garanti anak murid iblis. Takabur. Kalau Tok Imam takabur, Tok Imam iblis. Kalau ustaz takabur, ustaz iblis. Betul tak? Takabur ni dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk. Bila diperintah sujud, iblis ni aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ingat sujud kerana takabur, berasa lebih daripada orang lain. Kalau doktor takabur, doktor iblis. Dia gitu. Nabi khabar kan, kalau satu besar seekor semut takabur dalam hati, tak bau syurga. Ha, dia gitu. Jadi hukum dia tanya, kira nak korban, boleh potong kuku? Ada kata tak boleh. Jawapannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat barang siapa yang nak berkorban apabila masuk bulan Zulhijjah. Nampak? Satu hari bulan, maka fa'amsiku. Nampak? Azfarakum. Hendaklah kamu menahan, iaitu tidak memotong kuku-kuku kamu. Sila lihat dalam kitab Nailul Autar. Tengok sendirilah hadis. Hadis sahih. Tengok dalam kitab Sunan Nasa'i ada sebut. Tengok dalam kitab Sunan Sittah lah senang. Ada hadis. Ini bukan perkataan ulama. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut nak tanya sahih hasan ke sahih la? Sahih mabunya hasan li qadi ke hasan izasi? So tanya gitu. Nak ngaji hadis di rumah, ngaji hadis. Patani nak fardu ain. Nak terang ke orang yang baru nak belajar. Bukan nak bahas masalah sanad, masalah turuk-turuk hadis, bukan. Buang masa. Lepas tu siap belaka dah dalam kitab-kitab. Dah? Cari diri, kita nak suruh orang cari yang mau. Tak? Jadi hukumnya sunat. Bukan wajib. Nampak? Sampailah disembelih korban, maka sunat barulah kita ni memotong kuku, memotong rambut, motong misai, memotong benda ni. Bulu tiok pun dah lah. Start daripada satu. Siapa tu? Orang yang nak berkorban. Nah, orang tak mau korban, tak sunat lah. Dia gitu. Apa hukum orang yang dipilih sebagai JKK masjid tapi tidak menjalankan tugas dan tidak adil ke masjid? Bukan JKK masjid. AJK tapi dia tulis dia tulis JKK masjid, bukan rasa-rasa AJK masjid tau. Ada pula AJKK. JKK orang kita. Marah di JKK lah. AJK ahli jawatan kuasa, bukan jin kucar tapung. Dia JKK sini baik-baik. Kat tempat kita, Allahu Rabbi. Sini Alhamdulillah, kat tempat kita ni, dia ambil nama ni. Mana-mana mutusikal mari kat kuliah kita, dah boleh beti raya. Ambil nama. Nampak? Siapa nak mari kuliah, nak mari juga. Boleh agak motosikal. Lepas tu tak jumpa jari. Dah kelati sumbat motor. Sebab apa siapa boleh agak? Takut je kaki tengok. Dah tengok? Tak boleh batu orang piti raya. La ilaha illallah. Baik. Dia akhir zaman ni ginilah. Mana-mana bukan kata AJK masjid, AJK surau. Tak. Bila dilantik, memang tak mari. Yang mari, yang tidak dilantik. Bukan raja ni. Segala hal lah. Nah, dalam bab-bab lain pun gitu juga. Bukan masjid surau saja. Nah, biasa yang ranak sangat pada jawatan dilantik dan sebagainya, tak mari. Tak, sebab tu kalau kita nak suruh orang tu mari, jangan latik. Ada gitu. Kalau latik, maknanya jangan mari. Kadang-kadang sebab dia tak mau, kita pergi latik juga. Dia sibuk, pergi latik juga, tak boleh mari. Tak boleh salah-salah ke dia. Kadang-kadang dia nak sangat, kerana bukan kerana nak mengimarahkan masjid. Nak nama. Ada kot jenis lagu ni. Bila dapat, tinggal masjid. Kekuatan dalaman lah dok. Zahir saja, perdaya di nafsu, bila boleh jawatan. Patutlah kalau kita nak ambil jawatan, kalau boleh kita yang terakhir. Ingat, kita yang terakhir. Kalau kawan kita ada, wikir kawan kita ada dulu. Melainkan hingga kita seorang terpaksa juga latih. Alhamdulillah, kita terima. Syukur kepada Allah. Tak? Tapi kalau kita sendiri hak nak, sedangkan ada orang lain yang lebih lagi, maka tak mana sabarlah kita kuat kerja lah kita. Akhirnya, tidak dapat pertolongan daripada Allah. Masjid kat rumah saya, pengerusi masjid, tak pernah mari masjid. Sebulan tu, dua bulan, tak nampak muka. Nampak? Tak mari terus. Karaoke, lailah. Karaoke pengerusi masjid berat, Nana. Pening kepala. Boleh nyanyi lagi. Allahu Rabbi. Pernah kan cuik supaya jadi imam, muka pucat jadi. Tak boleh jadi imam. Dia kalau kita nak jadi pengerusi ahli jawatan kuasa satu-satu perkara, mestilah kita sekurang-kurangnya reti perkara yang terlibat dengan jawatan kuasa tersebut. Kalau kita nak jadi jawatan kuasa masjid, tiusha ke apa, kurang-kurang boleh bang, boleh jadi tu imam, boleh bawa tahlil. Mana sabar? Ni doa tak reti, pengerusi doa. Nah, dah tak ada arah dia nak tunjuk. Orang lain tak boleh dah pengusi masjid. Oh, dia doa. Dia doa buat apa ni? Allah. Tak betul benda. Mana lebah tu? Tak uti. Tak jadi buat apa nak? Baiklah, iza usidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Nabi kata bila diserahkan satu pekerjaan bukan kepada ahlinya, tunggulah kiamat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bumi ni akan hancur. Sekarang ini orang serahkan jawatan kepada orang yang bukan ahli. Masing-masing tidak menjalankan amanah. Pecah amanah di mana-mana saja berlaku. Orang yang patutnya kerjanya mengimarahkan masjid, tak datang masjid. Dilantik dapat habuang elang masjid, dia tak datang pun masjid. Yang datang masjid, orang yang tak ada nama, tak ada pangkat dan sebagainya. Hak inilah yang menghidupkan masjid dan surau. Ini fenomena yang berlaku di zaman. Pakat betul semula dah. Apakah boleh kita berdoa untuk kedua ibu bapa sesudah baca Al-Fatihah sebelum lepas amin? Dalam hadis Daruqutni, Rasulullah SAW dengar para sahabat bila membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqala rabbighfirli wa fi riwayatin allahumma ighfirli summa qala amin. Hadza hadithun hasanun, katanya Daruqutni, hadis ini hasan, bukan hadis sahih. Hadis hasan ni hadis apa? Hadis yang rendah sikit martabat daripada hadis sahih. Tapi bukan hadis ba'if. Maka kerana itu, lafaz Rabbil Fili sebelum daripada amin, tidak terkenal dan tidak banyak disebut dalam kitab-kitab yang muktabar. Tetapi sebahagian saja daripada kitab yang menyebut masalah ini, dan masalah ini tidak masyhur. Jadi kata ulama-ulama, barang siapa yang nak sebut juga, maka hendaklah dia menyebut Rabbil Fili. Rabbil Fili itu daripada daripada hadis. Ada pun tambahan wali walidaya adalah tambahan daripada ulama. Siapa yang membaca tambahan daripada ulama tidak salah juga. Kerana ada ulama yang mengatakan tidak salah. Kita ni bukan ulama, kita nakal kalam ulama. Kita tak boleh nak tak asuk kepada seorang saja. Bila perkara itu perkara ada disebut oleh ulama-ulama dan tidak ada larangannya daripada hadis-hadis yang sahih, maka kita kena terima dan berdada lapang banyaknya pandangan-pandangan ulama. Nah, jadi hak asalnya kalau nak kemah beramal dengan hadis Daruqutni, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, rabbighfirli. Amin. Hak tu ada hadis. Nah. Ha. Tapi untuk orang yang membaca waladhdallin saja, kalau imam yang baca waladhdallin, kita tak sunat baca rabbighfirli. Yang berlakunya imam baca waladhdallin, makmum belakang rabbighfirli, rabbighfirli. Ini tidak boleh. Nah, kita ambil ni daripada kalam ulama. Kita dah reti. Nah, ha dia gitu. Dah tambah baca tak ada masalah kerana perkara sunat. Ha dia gitu. Ingat baik, dia bukan rukun sembahyang. Dah nak baca juga, baca pun tak ada salah kerana ada riwayat. Tak payah balah. Balah benda khilaf, bengong. Faham? Nak balah benda ijma' ulama. No, berzina pagi petang siang malam. Ijma' ulama haram. Ha ni kita bermati-matian. Kita naik atas petas. Kita keluar dalam TV. Ha tu baru patut. Kalau bak kunyuk, asal keluar TV ya. 1200 tahun dah. Selesai dah. Nah. Kenapa kita perlu bermazhab? Quran dan hadis ada dah kan? Aduh, dah agama. Ha, ni menyakit lama ni, menyakit lama. Menyakit ni ada tak mahu ni? Eh? Orang ni memang jahil. Memang jahil. Sehabis-habis jahil. Pasal kita lalu dah lalu ni. Kita dulu bapak jahil dah. Gini dulu kita pegang. Apa dulu pergi ikut ke ulama? Quran hadis dia dah. Kita pegang dah gini dulu. Kita bodoh dah. Dan ni alhamdulillah ada bodoh. Ha, ha. Ada pihak yang berkata sepatutnya kita pegang pada Al-Quran dan hadis saja. Imam-imam tak boleh pakai. Hanya menyuruh perkara bida'ah. Seperti Imam Syafi'i baca kunut. La ilaha illallah. Bengong kan ni. Membaca doa selepas mayang dan sebagainya. Pening. Mana satu nak pakai ni? Ha. Dia kata ikut Quran hadis. Mama ni lah ni. Kalang-kalang ni. Ikut Quran hadis. Ikut Quran hadis. Tapi dia kata-kata ulama. Kita kena ikut Quran hadis. Tapi bila dia membentangkan nah. Dia cakap. Berkata Albani bini. Hadis ikut Albani. Baik, orang yang kata ni nak ikut Quran hadis ni, jadi ikut siapa tu? Dia mari dalam mimpi ke dia ada tok guru dia? Ni orang yang kata ni. Mesti ada guru tak? Dah guru dia Quran hadis ke? Mana mesti ada ulama. Ulama untuk menerangkan hukum. Ha? Bukan mesti ikut mazhab. Mazhab ni orang mazhaba ilaihil imamu. Pendapat yang cenderung kepadanya oleh imam. Faham baik-baik. Nah. Yang pertama Quran, yang kedua hadis. Ni dua sumber yang paling utama. Kita ada lagi dua sumber, jangan lupa. Sumber yang ketiga ijma', sumber yang keempat qiyas. Neh? Nak pegang Quran, nak pegang hadis. Tak mau ikut ulama, dah siapa nak tafsir siapa? Siapa yang nak tafsir? Sekarang tafsir penafsiran itu adalah ulama. Kita tengok tafsir yang muktabar. Kalau kita nak faham Quran, Imam Ibnu Katsir, ulama. Ah ha, dari bakar pasal ulama. Lepas tu kita ambillah tafsir Al-Imamul Qurtubi yang seluruh dunia terima tafsir dia. Eh dah leh, ulama dia nak Quran hadis. Warari pula sarari, tafsir lagi siapa lagi? Tak boleh juga. Patu hari hadis Bukhari, tak boleh. Bukhari ulama, nak Nabi. Bukhari dalil bakar. Dia kata Imam Muslim berkata hadis ini sahih. Dalil bakar. Imam Muslim adalah ulama. Tak mau. Akhirnya tak ada agama, tak ada ulama. Betul tak? Doktor kat tangan. Pasal buah ni lama dah. 20 tahun lepas, 15 tahun lepas belajar dengan puak-puak Wahabi, dalam 8 tahun 9 tahun balik sabar Tok Guru suruh rangin mulut. Nak ludah dalam mulut Tok Guru. 20 tahun duduk dengan Tok Guru tak kenal jasa. Nak ludah dalam mulut. Dia kata Tok Guru aku kalau berani buang mulut aku ludah. Biar jadi pandai macam aku. Ha ni nyakit ni. Nyakit ni. Buah lama ya. Buah kunyuk. Faham tak dulu? Patah ni. Lama dah munazarah. Siap dengan rakah TV apa semua. Ni baru ceh ni. Aku baru. Hak sini munazarah set-set baca buku je. Hak di New kita tebal-tebal. Kita arak semua munazarah. Bertebal. Nak, kita pergi dengar 3 hari bengong. Tak faham bab dia. bahas masalah makulah, bahas masalah turuk-turuk hadis, bukan macam sini. Ha ni. Dia kena kita perlukan ulama untuk menjelaskan hadis. Tak ada ulama dia menjanji siapa mudang dengan Nabi. Mudang dengan Nabi. Dia mau ambil dengan siapa? Ada tok guru, atau guru orang kata. Atau guru mengeluarkan pendapat. Kerana pendapat dia menjadi gini. Ha ni. Betul tak? Dan Imam Syafi'i, maknanya kalau Imam Syafi'i ni dia kata doktor, mana tok guru dia pandai pada Imam Syafi'i. Masuk akal. Pakai akal kot. Cik Tuhan beri akal. Ustaz je. Lulusan UIA je. Tapi pandai pada Imam Syafi'i. Masuk akal tak? Kamu bahampir kuda. Ah, jadi tolong guna akal baik-baik. Ada benda susah dengan akal je. Kita buat akal sudah. Imam Syafi'i siapa keturunan Rasulullah? Dia siapa keturunan Dayak mana pun tak tahu. Imam Syafi'i keturunan Rasulullah, alimun Quraisyun yamla'u tibaqal ardi ilma. Satu hadis hasan yang berbunyi seorang alim bangsa Quraisy, ilmunya nanti akan tersebar ke seluruh bumi. Al-Imam Al-Hambali kata mungkin hadis ini bermaksud Imam Syafi'i. Kerana Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hanbali bukan keturunan Quraisy. Imam Syafi'i saja. Nenek yang ke-9 turun kepada Sayyidina Ali dengan isterinya Siti Fatimah radhiyallahu anhuma. Nah. Al-Imamul Ghazali, Al-Imamu Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dua orang ini telah pernah bermimpi lihat Imam Syafi'i duduk dalam satu tempat yang sangat indah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni mimpi ulama. Imam Syafi'i ni ulama mimpi duduk kat Rasulullah. Bukan duduk kat Allah. Siapa dia nak akak tangan? Yang rasa Imam orang yang sekarang hak cakap sedar ni. Tak, duduk pertikai masalah kunung apa semua ni. Tak, dia rasa kita yakin dia lebih pandai daripada Imam Syafi'i. Siakak tangan, nak tengok muka. Kalau muka tak malu. Ha, tak. Pakai akal tak. Tak, ikut ulama. Mu ikut tu guru mu. Tak, mu ikut tu guru. Dia kata ikut apa mazhab. Mazhab ni benda. Faham baik, belajar kat tak. Ingat mazhab ni benda, ikut syaitan. Kita buka semua kitab fiqh Hanafi, fiqh Hanbali, mula Quran, mula hadis. Dalil satu-satu, Quran hadis, Quran hadis. Pasal apa jadi lain? Jadi lain sebab tidak ada nas yang qat'i. Adapun yang qat'i tak ada mazhab. Wajib sembahyang, sari, malang, 5 waktu, tak ada mazhab. Dan mazhab ni dia, mazhab ni pendapat-pendapat hasil daripada ijtihad imam-imam yang muktabar pada masalah-masalah yang tidak jelas. Nah, Al-Quran kata asariku wasariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, hukumannya bila cukup syarah, potong tangan keduanya. Nak potong kat mana? Cari ayat tak jumpa, cari hadis tak jumpa. Kat pergelangan, kat siku, kat bahu. Nak potong kat mana? Berhajat kepada ulama-ulama untuk ijtihad. Siapa benarkan khilaf? Nabi benarkan khilaf. Nabi benar pada perkara yang tak sebut dalam Quran, tak sebut dalam hadis. Hasil ijtihad masing-masing ini berbeza, maka itulah dipanggil mazhab. Faham baik-baik. Dulu kita tak faham, kita ingat gitu juga. Nah. Sebab tu dia ada mazhab kalah perlainan pendapat di kalangan sahabat. Jadi sahabat ni tak ikut Nabi lah. Dia ada pendapat Aisyah berlawanan dengan pendapat Ibnu Umar. Maknanya mu tahu tak masalah ni, khilaf ni. Rilah di antara pendapat Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Ada berlaku. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar ni sesat. Dah ada khilaf. Dah ikut Nabi lah. Yang sebenar mu jahil. Kalau tu guru mu, walalak jahil. Ha, dia gitu. Dalam hadis yang terkenal, kita bukalah mana-mana kitab. Dia akan sebut hadis ni. Dalam bab qiyas. Nabi SAW mengutus Sayyidina Mu'az radhiyallahu an untuk menjadi qadi di Yaman. Setelah Islam berkembang, maka katanya Nabi kepada Mu'az bila Mu'az nak pergi ke Yaman, "Madza tasna'u idza urida 'alaika qada'un?" Apa kamu nak buat apabila datang kepada kamu wahai Mu'az satu hukum? Nak hukum gua ni ada masalah. Mu'az jawab, "Aqdi bima fi kitabillah." Aku akan hukum dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maknanya cari ayat Quran nak tahu hukum. Maka Nabi kata, "Fa illam tajid fi kitabillah." Kalau tidak ada dalam kitab Allah, dalam Quran tak ada hukum ni sebut. Jawab Mu'az, "Bi sunnati Rasulillah." Dengan hadis Nabi. "Fa illam tajid fi sunnati Rasulillah." Kalau kamu tak jumpa dalam hadis Nabi, jawab Mu'az, "Ajtahidu ra'yi." Aku akan berijtihad untuk mengeluarkan pendapatku. Bila kata tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, Mu'az, sahabat Nabi, nak berijtihad untuk mendapatkan hukum, menyelesaikan masalah. Nabi kata gua ni. Kata perawi hadis, "Fasa fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sadri Mu'az. Faqala alhamdulillah alladhi waffaqa Rasulullah sallam bima yarda Rasulullah au kama qala." Nabi tepuk atas dada Mu'az dan Nabi kata, "Alhamdulillah, Allah telah mengurniakan taufik kepada utusan wakil Rasulullah SAW yang akan menghukum dengan perkara yang redha oleh Rasulullah." Daripada inilah timbulnya bolehnya qiyas selain daripada ijma', daripada Al-Quran dan hadis. Maknanya bila qiyas, iaitulah berijtihad. Ijtihad inilah berbeza-beza, maka jadilah perbezaan itu sebagai rahmat bagi kita. Bukan orang tak mau ikut. Imam Syafi'i ni orang yang lebih kenal Nabi daripada orang sekarang ni. Lebih dekat dengan Nabi. Tak. Tak mau jadi mufti. Sanggup di penjara Imam Syafi'i. Di rata. Tak mau jadi mufti. Mino. Nampak? Ha, guna akal dia. Kemudian dia kata Imam Syafi'i ni sesak. Baca kunyuk. Tengok. Baca kunyuk sesak. Neh. Ha, baik-baik. Jaga baik-baik sekarang. Mulut kita bertanggungjawab. Neh? Ha. Kali Imam Syafi'i itu sesak dan mung, gaji iblis. Ha. Ha. Imam Syafi'i. Umur 9 tahun duduk mengaji Quran di penjuru Yukun Yamani. Kaabah. Ini sejarah dia. Masa tu di Mekah, siapa-siapa yang kerah hati payah nak menangis, gila dengan Imam Syafi'i mengaji Quran. Di mana? Tiap-tiap lepas asar di penjuru Rukun Yamani, siapa yang dengar pasti keluar air mata. Kerana keluar daripada hati seorang anak yang pasti akan menjadi ulama besar di atas muka bumi. Nangis orang dengar suara Imam Syafi'i. Sedih. Tak? Ni orang tunjuk ni yang mufti baru. Pergilah. Ha, ni. Berkat tak berkat. Tolong guna akal. Nah, baru tengok kitab-kitab muktabar siapa bab kunut, dia kata hadza mas'alatun fihi khilafun. Ini masalah ada khilaf. Ini ulama yang jujur. Yang baca kunut pun betul, tak baca kunut subuh pun betul. Orang tanya Syekh Afiyah Saqar, ulama besar Al-Azhar, baru bulan lepas meninggal dunia, meninggalkan kita. Salah seorang dari 10 orang yang alim atas muka bumi. Sekarang sudah tinggal 9. Dia jawab masalah ini. Siapa yang tak mahu baca kunut subuh, maka dia juga betul semayangnya sah. Dan siapa yang baca kunut subuh, maka semayangnya juga betul. Kerana ada juga hadis di sana tentang baca kunut subuh. Kedua-dua ini adalah betul berlaku. Ha, ini ulama. Ha. Kalau nak paksa orang ikut dia berlaku, bukan ulama. Ular dalam semak. Jiran saya membela anjing, apa hukum bela anjing? Tolong sebut dalil suruhan dan larangnya. Ha. Kerana anak saya pun jadi nak pergi main juga dengan anjing itu. Ha. Ha, ni kata ada terbit macam-macam ulama anjing, ustaz anjing pun ada dah ni. Ha. Hukum bela anjing ni khilaf di kalangan ulama. Pendapat yang pertama makruh, pendapat yang kedua haram. Pasal apa haram? Pasal rugi pahala kita. Pahala kita hilang tiap-tiap hari. maka perbuatan sengaja menghilangkan pahala ni perbuatan yang tidak disukai oleh syarak. Maka bila anjing ni mukhalifatul sunnah, bersalahan dengan sunnah Nabi. Siapa kata hilang pahala, Nabi kata. Nabi kata bila lama dah 1400 tahun. Kitab mana? Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal ada sebut. Nabi kata lainnya, katanya Abu Hurairah. Riwayat yang satu lagi kata Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittakhadha kalban, barang siapa yang mengambil anjing. Wa fi riwayatin, satu riwayat lagi, man ittana kalban, barang siapa beli anjing. Illa kalba zar'in au kalba ghanamin, wa fi riwayatin au kalba hashiyatin, in taqasa min ajrihi kulla yawmin kiratun, wa fi riwayatin yang kusu min ajrihi kulla yawmin kiratani. Apa maknanya? Barang siapa yang bela anjing, barang siapa yang pelihara anjing, melainkan anjing itu di kebun untuk jaga kebun, anjing itu di perbukitan, di gunung untuk jaga kambing. Eh? Anjing apa lagi? Anjing mengawal harta benda. Tak, dia buh di lembu ke kambing ke anda lah. Pokok-pokok buah ke apa ke. Tak masuk anjing itu. Anjing hak bela saja di rumah. Hak bela saja buh di rumah. Maka satu hari, tiap-tiap satu hari akan kurang pahalanya satu kirok. Sehari satu kirok lupuk pahala. Intaqasa maknanya berkuranganlah min ajrihi daripada pahalanya. Nampak? Kiratun satu kirok. Satu kirok ni banyak mana? Dalam hadis mayang jenazah, satu kirat mislu Uhudin, sebesar bukit Uhud. Akhirnya kalau bela 3 minggu anjing, licin terus pahala. Tu kalau pahala banyak, dah kalau kutuk ulama-ulama macam kutuk ula Imam Syafi'i, kutuk ulama-ulama, hina pula tok-tok guru. Tak. Tak ada pahala terus. Neh. Agak nandang ni. Kata ustaz anjing ajar malam, ustaz anjing. Dah ustaz beli anjing? Tak faham. Makhilah masalah ailio. Masalah jilatan. Tak, Imam Maliki kata bukan najis. Tapi wajib basuh. Dah basuh buat apa? Bukan kerana najis. Ta'am budiyum. Mata-mata ta'ak pada perintah Nabi. Kerana Nabi kata, ila walagal qalbu fi ina'i ahadikum, farsiluhu sab'a marrat. Bila anjing menjilat di dalam air, dalam berdiri kamu. Satu ayat kata, fa'ariku, ndaklah kamu cuah semua air. Dan baldi itu basuh 7 kali. Ulahu Nabi Turab au kama qala. Salah satu basuhannya atau yang pertama air bercampur dengan tanah. Bukan suruh beli anjing. Bodoh. Faham? Masalah mulut dia. Neh? 3 lagi mazhab pendapat memberi pandangan najis. 3 lagi kata bukan najis. Ta'am budi. Mata-mata ta'am perintah. Cuma ini adalah pandangan ulama yang direstui. Ya. Selesai lama dah. Tubik buat baru ni. Beli anjing dalam rumah pula. Nabi khabar dah. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Dan 6 lagi ulama-ulama hadis. Satu hari kurang pahala. Kalau nak jenis beli di rumah ni. Kalau nak beli boleh. Anjing buruan. Khabar dah tadi kan anjing buruan. Anjing zarak. Anjing jaga tanaman. Buh kebun, buh bukit. Anjing ghanam. Kalba ghanami. Anjing untuk beli kambing. Kambing orang Arab ni. 400 ekor, 500 ekor. Nak suruh balik semula kapung guna anjing 2 ekor kepung ke atas. Kalau nak naik khabat, geluli batin itu tuan rumah. Jatuh dalam tu. Tak, maka guna anjing. Pandai anjing ni. Maka anjing tu tak apa bela. Bukan bela di rumah, bubuh kat lain. Ni hak mari tu biar baru pula, bela di rumah. Mualik-mualik ada. Lepas tu nyalok, wah, nyalok. Neh, pok-pok ni ditolak kias. Dia tak boleh kias, nak Quran di, Quran di. Kalau kata tak boleh kias, tak boleh pakai pandangan ulama'. Kita panggil golongan ni, panggil ngetuk guru dia sekali, kita nak jamu. Kita belanja apa? Benda tu nak gula lemak babi. Pasal apa kata gitu? Kerana dalam Quran kata daging babi saja haram. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Hanya diharamkan kamu bangkai darah dan daging babi. Dah lemak ada sebut tak? Dalam ayat tak ada sebut. Nak kita belanja. Makan kari lemak babi, tulang babi, lendir babi, orak babi, perut babi. Dalil boleh makan? Mana dia sebut? Dalam Quran. Quran kata daging. Muntalak kata ulama' boleh makan lemak babi. Dan lemak haram ke mana? Ulama' fatwa. Dan muntalak ulama' ha, makan lemak babi. Ha, ini kata. Ini masalah. Masalah ini lama dah. 15 tahun, 20 tahun dah. Akhir, erik-erik tau. Tak pas ke mana? Banyak lagi soalan ni. Dah? Allahu Rabbi. Isteri saya mempunyai nama yang kurang elok, nama maknanya iaitu Wati di belakang. Saya tahu jika saya ubah dengan nama lain ini akan beri kesan kepada saya. Maklumlah saya ini hanya menantu. Dia yang bagi nama pak mentua saya, sedih pula dengar. Lebih mata hamba. Apakah saya menanggung atau pak mentua saya? Apakah dalam Islam mengekalkan nama Wati tersebut sampai bila-bila? Kerana jika saya menukarnya, banyak kerjanya nanti, nak kena naik turun mahkamah, kena akad supah, sijil-sijil persekolahan, kena tukar buku akaun, sijil kelahiran, dokumen-dokumen berkaitan. Tolong jelaskan. Ha. Baik. Wati-wati ini maknanya jima. Bersetubuh. Sanggama. Ha? Ha. Hakko. Ha, banyak nama. Dah. Jadi banyak sangat nama Wati. Wati ni kalau boleh janganlah. Tapi dah terletak dah nama mati. Nurlelawati. Suzizawati. Nampak? Wati mana jima. Kuat powernya perempuan. Nama Pawati. Dah. Nama yang tidak baik di sisi syarak. Di sisi terjemahannya. Dah. Mana jima, mana setubuh. Walaupun setubuh tu halal. Tapi dah sedap lah. Siapa hubung nama mak dia nama mak tubuh. Ha. Kalau terjemah Melayu dah apa comel. Ha? Jadi hak akan datang jangan letak. Dah letak dah nama, hak letak dah nama, susah dah jadi nak tukar apa semua. Tak apalah, ada pendapat ulama mengatakan hak pada dokumen yang sah biarkan saja, tapi tukar nama untuk panggilan sama-sama kita. Nah, ngadap kiblat bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salim ala sayyidina Muhammad. Aku namakan nama aku hari, aku tukar nama aku pada hari ini dengan nama sekian bin sekian. Akan begitu nak letak nama. Kemudian kabur ke kawan-kawan, tolong panggil nama baru ni lah. Dah, nama baru. Nama benda nama baru lah. Kau pandai lah, minah ke? Tak? Ha, bukan yang nama-nama yang bermaksud seperti itu. Sebab apa? Payah nak naik akad supah gitu semua. Ada lagi alternatif. Tak apalah tu. Lok atas kertas. Tak, tukar nama, gerang, kereta, gitu, gini. Banyak ah. Jadi hak dijabat ni kabar kawan-kawan, saya tukar nama dah, nama baru. Dalam IC tak tukar lah. Tukar nama, saya tukar nama sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Tak ada masalah. Ubuh lah. Dah? Deja Mos ke apa kau anda lah. Ha? Hmm. Jangan nama-nama yang membawa maksud yang tidak baik. Tak? Ha. Yang bertanggungjawab tu sanilah ibu bapa. Sebab tu kita nak kahwin apa segala, kena reti, kena belajar. Letak nama ni jangan tengok URTB. Tahanlah, nak letak nama, dia tengok URTB, dia tengok majalah Mangga, dia tengok majalah Hai. Itu nama-nama arti yang tidak ada kena-mengena dengan Islam. Buku-buku panduan. Sekarang cukup mudah. Buku nama-nama Islam, seria setengah je. Tak? Tak ada agak buku tanya Tok Guru. Bubur tanya Tok Guru dulu comel nama, baru daftar. Ni tak daftar dulu, lepas tu tanya orang, nama tak boleh tu. Tak? Nangis sama budak. Nama dia budak, Nohawiyah. Cahaya api neraka. Batuk nangis amur. Ha, dia gitu. Ha, akan datang ingatlah. Tolong buah nama yang baik. Dah? Ha. Innakum Nabi kata, satu da'auna yaumal kiamati bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum. Kamu nanti akan ditanya seorang demi seorang di depan Allah, di padang mahsyar dengan nama kamu bin nama bapak kamu. Fa'ahsinu asma'akum. Tolong baikkanlah nama-nama kamu. Ha. Nabi pesan dah. Dah tak dengar apa? Tak lah dalam TV 3. Faham? Pergi dengar, pergi belajar. Apa hukum seorang isteri yang tidak patuh pada suami dalam perkara berkaitan dengan hukum hakam agama? Adakah suami masih lagi menanggung akan dosa-dosa yang dilakukan isteri walaupun sudah diberi nasihat dan tunjuk ajar? Ha. Isteri dia deraka sungguh. Khabar dah ikut, khabar dah tak ikut juga. Asalnya kita wajib khabar sebagai suami kena beri nasihat. Jangan kita tinggal bernasihat. Dia ikut tak ikut itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah. Tak. Kalau kita tak berjaya walaupun telah mencuba dah, itu adalah ujian daripada Allah. Allah beri pahala kepada kita kerana mujahadah bersungguhnya kita dalam nak membaiki kehidupan ataupun akhlak isteri kita. Tak. Sebab itulah seorang laki-laki yang dia ni kena beletir di isteri dia. Ha? Akhir-akhirnya nasihat tak jadi apa kot. Banyak beletir. Dia pun nak pergi jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masa itu khalifah, Perdana Menteri. Nak minta Sayyidina Umar kaunseling kepada isteri dia. Banyak beletir sangat ni. Siapa rumah Sayyidina Umar, dia dengar Sayyidina Umar setengah kena beletir, parut lagi di bini dia. Dia kata Allah, parut pada bini aku. Bini aku tak ada, tak berhenti lengah. Ni tak teru. Kapak, kapak, kapak, kapak, kapak. Lebih pada mak sabu. Ha? Lepas tu dia pun lari. Bila dia lari, Sayyidina Umar tengok, eh, kenapa mu lari tadi, mu nak mari rumah aku, kenapa? Tak lah, memang aku nak tujuan nak panggil mu, aku nak kabur bini aku, berahi beletir, aku nak suruh mu nak sihat. Aku dengar bini mu 14 kali parut pada bini aku lagi. Jadi tak jadilah. Sayyidina Umar kata, sabarlah, sebab bila kita bersabar, Allah Ta'ala beri pahala kepada kita dengan isteri yang banyak mulut. Jadi kita, dia banyak mulut, kita nasihat. Nah, Tuhan sebut dalam Quran, fa'izuhunna, nasihat mereka. Nasihat. Ini perintah Allah. Nah. Wafarikuhunna fil madajik. Nah, eh. Wahjurunna, wahjuruhunna fil madajik. Dan taklah. Kalau nasihat tak jadi apa, jangan tidur dengan isteri kamu. Jangan tidur dengan dia. Ni kita isteri lawan kita, peluk ugok. Tak? Dia kata, bang, muka pintu bang. Tak. Ayang nak masuk tidur dalam tak boleh. Pasal tadi melawan aku. Tak, aku kabar dah jangan gigi kok pasal minggu KFC. Ha? Abang kata dah jangan gigi. Gigi juga. Dah guana ni malam ni. Tidur luar. Abang tidur dalam. Ataupun dia tidur dalam. Kita tidur luar. Jangan tidur kat dia. Tak? Ha. Jangan skodeng buat tengah malam. Ha. Biarlah 2-3 malam gitu. Kalau kira lama 2 jam khabar. Yang buka yang. Yang buka yang. Mengajar. Ini perintah Allah. Perintah Allah dalam Quran. Neh? Jadi bila kita dah pesan dan nasihat, dah degil juga. Kita tak bertanggungjawab, tak bertanggung, tak tanggung. Tak. Jadi kalau berat sangat, kalau melampau sangat, maka hendaklah kita cerai. Siapa ke buat jalan orang datang lain apa dah. Akhirnya berat sangat dah tu. Kalau setakat dalam rumah boleh kita sabar. Tak. Maknanya dia engkau ni perkara yang melampau batas. Menyebabkan orang menganggap kita sebagai dayu dah. Orang ni boleh ambil pergi jalan, orang ni merambil boleh jalan, orang ni merambil dengan kereta bini kita. Kita tengok berhorong biar pintu. Air keluar dulu ya. Cuh, Honda Accord mari ambil. Nak? Hak lelaki duduk. Keluar dengan bini kita. Ada appointment kita ni. Ada mustahak makan malam dini. Tuk lelaki klik, klik, klik tengok Allah. Aku tekan bayar ria belanja. Orang lain tukang awak raung. Ha? Ha ni. Kalau siapa gitu cerah. Neh? Air keluar dulu ya. Cuh, Honda Accord mari ambil. Nak? Hak lelaki duduk. Keluar dengan bini kita. Ada appointment kita ni. Ada mustahak makan malam dinner. Tuk lelaki klik, klik, klik tengok Allah. Aku tekan bayar ria belanja. Orang lain tukang awak raung. Ha? Ha ni. Kalau siapa gitu cerah. Neh? Cerah lah. Pasal apa? Belambok lagi kau puan. Timbang hello dia ni. Ha? Jadi rapuan ingatlah, kalau kita, memang kita rapuan tak boleh nak betul semua. Tak ada rapuan boleh berlaku lurus. Kerana Nabi sebut dalam hadis perempuan ini terjadi daripada tulang rusuk yang bengkok. Nampak? Kalau kita keras sangat, patah. Pasal dia bukan fiber macam gejorang. Dia boleh patah. Kalau kamu biarkan semakin bengkok, maknanya perempuan ini janganlah kita lawan semua perkara yang dia nak. Jangan kita ikut semua. Mana yang dia nak tu beli attack. Beli sama. Jangan beli semua yang dia nak. Botok kepala kita. Haa dia kata. Ni dia nak suruh beli gelang. Kita tak beli gelang. Nak? Kesian kat dia. Beli. Dia nak beli gelang. Kita beli. Tapi kandak dia beli setengah kilo. Jangan ikut. Dua tahi sudah. Haa. Haa dia gitu. Repuan lah Allah. Kalau dengan barang kemas. Selamat hidup. Haa. Nak mati lelera. 16 orang duduk keliling baca Yasin. Dengar orang jual mas mari. Bangun tengok ni. Bukan rapuan hak balut lah. Eh? Hak berseru. Apakah boleh jika seorang menggantungkan gambar dan memelihara ikan hiasan dalam rumahnya? Eh? Gantung gambar boleh. Dan yang tak boleh, ulama sebut gambar orang yang bernyawa. Benda yang bernyawa. Gambar penyanyi-penyanyi, gambar pelakon-pelakon. Tak. Allah Rabbi. Kalau tu tak boleh lah. Eh? Innal malaikah, kata Nabi, la tadkhulu baitan fihi suwarun wala kalbun wala junubun au kama qala. Dalam hadis yang terkenal, malaikat tidak masuk, malaikat rahmat tak masuk rumah yang ada di dalamnya gambar dan anjing. Ha, anjing pun malaikat tak masuk. Kenapa aku ustaz anjing? Faham? Malaikat tak masuk. Nah, hadis ni. Kemudian ada orang junub, tak masuk malaikat rahmat. Baik, gambar lagu mana disebut di dalam kitab-kitab yang muktabar? Gambar bernyawa. Gambar bernyawa. Patung-patung juga termasuk. Nah, gambar yang tidak bernyawa dah dikecualikan. Kerana seorang laki-laki pelukis. Dia ni pelukis jalanan. Nabi larang dia. Bila Nabi larang dia lukis gambar bernyawa, jadi berubah muka dia. Allah, aku nak cari makan gua ni pulak ni. Aku duduk lukis ni, potret orang ni. Nabi kata, kalau tak dapat tidak, lukislah perkara yang tidak ada nyawa pada ni. Daripada hadis ni lah ulama kata, gambar-gambar yang tidak bernyawa boleh gantung dalam rumah. Tak ada masalah. Gantunglah tapak keliling rumah, tak ada masalah. Tak? Ha. Gambar kapal layar, gantung. Gambar lacing, tak gantung. Apa lagi gambar? Nah, aku pandalah. Orang puang dia, orang puang gantung lah. Gambar napis teh. Ha. Ha. Kukurannya, pukul banyak-banyak gantung. Ha, tu tak. Ulama tak marah. Neh. Ha, jangan gambar-gambar penyanyi. Neh. Tak boleh gambar-gambar lagu tu. Neh. Ha. Patu pelihara ikan hiasan. Ikan hidup ah. Ha, ikan hidup dah apa dalam rumah. Ha, dah boleh ni patung hak menandingi ciptaan Allah. Hak barang hidup dah apa. Neh, ikan tu ikan betul dah apa. Jangan gambar ikan kita lukis hibur dinding. Faham? Ikan betul tak salah. Ha, ini ikan ni siapa buat? Cina buat ke Allah yang buat? Nah. Allah buat dah. Bukan kita reka, tak ada masalah. Nah, binatang tu dak apa? Ha, biasa orang benda dalam rumah dia duduk dalam rumah. Binatang-binatang. Ikan, kucing, dak. Ha, binatang lain payah nak bola rumah. Batu dak boleh macam badak sumur dak bola rumah. Dak. Bola dalam rumah, arwah tuan rumah. Faham? Ha, tokeng dekat di tanduk. Dan ni ikan cik memang orang bela. Tak orang nak bela you perjang. Hak 13 kaki. Nah, orang nak bol dalam rumah. Jadi kalau kita boleh bol gajah dalam rumah pun tak ada salah. Benda hidup ni bukan masuk patung-patung.